بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قنبتين عزكم الله. كتاب مسلم مباس permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan silatul rahim. Pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan siapa yang dimaksud dengan rahim kita, arham kita, dan disebutkan pada pembahasan yang lalu pula bahwasanya qaul yang sahih, pendapat yang sahih ialah bahwasanya rahim di sini ialah al-aqarib, kerabat-kerabat kita, tidak terbatas pada mahram-mahram kita saja. Namun umum, mahram kita juga termasuk rahim, bahkan kerabat-kerabat kita juga termasuk rahim. Pada pembahasan yang lalu dibahas tentang kewajiban wujub silaturrahim, kewajiban menyambung hubungan silaturahim. Sekarang juga ya kana fitna asakumullah juga membahas tentang bab yang sama. Bab tentang kewajiban menyambung hubungan silaturahim. Keutamaan-keutamanya. Dan perkara-perkara yang menunjukkan pentingnya silaturahim. Kita lihat bab yang ke-26. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fil adab al-mufrad bab silatul rahim. Bab silatul rahim. Qala haddathana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim Fadl Ibnu Dukain. Lengkapnya Fadl Ibn Amr bin Hammad, dikenal dengan Fadl Ibn Dukain Abu Nu'aim Imam. Qala haddathana Amr ibn Uthman ibn Abdullah bin Mauhib. Dia juga thiqah. Qala sami'tu Musa bin Talhah yadhkuru. Dia mengatakan, saya mendengar Musa bin Talhah menyebutkan. Musa bin Talhah juga demikian, Thiqatun Jalil. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Musa bin Talhah ini menyebutkan riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasul yang mulia. Anna A'rabiyan, bahwasanya ada salah seorang Arab gunung, Arab Badui. Araba lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi. Menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya. Araba itu menghadang. Fi masirihi dalam perjalanannya. Ini ada salah seorang Arab gunung. Dia menghadang Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah safarnya beliau. Di saat beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan. Faqala. Dia datang sambil bertanya, "Akhbirni." Beritahukan samaku. Samaku. "Ma yuqarribuni minal jannah." Beritahukan sama aku apa saja yang bisa mendekatkan aku dari surga. Wa yubaiduni minan nar, dan yang bisa menjauhkan aku dari neraka. Masya Allah. Ini pertanyaan seorang Arab ya ikhwan. Seorang Arab Badui. Yang mungkin kalau di Indonesia ini tergolong primitif. Tamam? Mengadang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya. Pertanyaan agama. Bukan pertanyaan bagaimana caranya mengangkat harkat dan martabat kehidupan dunia mereka. Tapi soal kecil. Pertanyaan tentang perkara agama. Justru pertanyaan yang membawa kebahagiaan dunia akhirat. Pertanyaannya, tolong beritahu saya amalan apa saja yang bisa mendekatkan saya ke surga dan yang bisa menjauhkan saya dari neraka. Nah, ya ikhwan, soal azim. Pertanyaan yang sangat besar. Pernah ditanyakan pula oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni fi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, beritahukan saya suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan yang bisa menjauhkan saya dari neraka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laqad sa'alta an 'azimin." Kamu sekarang bertanya tentang perkara yang sangat besar, yang agung. Bukan perkara yang remeh. Besar. Urusannya urusan masuk surga, selamat dari neraka. Yang itu merupakan cita-cita masing-masing muslim, muslimah. Bahkan cita-cita non-muslim sekalipun. Orang Nasara juga demikian punya keinginan masuk ke surga Bapak. Ya. Ya Pak ya. Nah iya, ke surga Bapak. Harus diterima ya ikhwan. Semua orang pasti kepingin bisa masuk dalam surga, selamat dari neraka. Masya Allah. Fada amrun azim. Ini perkara yang sangat besar. Ya khanabitina azakumullah. Cuman yang membuat salut ialah yang bertanya itu seorang A'rabi. Kalau yang bertanya ialah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyul jalil, termasuk ulama sahabah, mungkin kita mengatakan wajar. Memang orang berilmu. Yang memang sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering mendapatkan pelajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bertanya sekarang seorang Arabi. Seorang Arab yang biasa tinggalnya nomaden, pindah dari tempat ini ke tempat yang itu, ke tempat yang ini, ke tempat yang itu, di kemah-kemah. Primitif. Sehingga dikatakan sebagai A'rabi. Subhanallah, memiliki jiwa keagamaan yang luar biasa tinggi. Mengalahkan orang metropolitan sekarang ini. Coba kalau orang sekarang ini, khonafidina azakumullah, melihat penguasanya atau pemerintahnya atau pejabatnya lewat, dihadang sama dia. Bentar pak. Kira-kira yang tanyakan apa sama pejabat tadi? Hah? Apa? Iya? Yeah. Untuk kepentingan dia pribadi. Kira-kira apa yang diminta sama orang satu ini? Hah? Kata lagi yang lain. Dunia ya. Dunia ya. Kata lagi yang lain. Hah? Entah dia mengatakan, gimana nih? Apa namanya urusan saya? Enggak kelar-kelar. Saya ngurus ini di kantor kabupaten. Gimana nih? Kabupati. Ini gimana? Al-Muhim. Yang dipikir sama dia. Urusan duniawi. Ya kata ya. Padahal orang metropolitan tidak mau dikatakan sebagai orang primitif. Tidak mau. Metropolitan. Tetapi, Allahul Musta'an, dalam perkara agama, sungguh sangat primitif. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ada Arabi, ikhwan. Arabi, dan jika termasuk sahabatnya Rasulullah SAW. Pertanyaannya, pertanyaan seseorang yang betul-betul mendalami agama. Pertanyaan seseorang yang betul-betul menginginkan akhirat. Dari pertanyaannya. Tidak ada lagi yang lain. Bayangkan. Ingin dikasih tahu amal apa saja yang bisa mendekatkan dia ke dalam surga, menjauhkan dia dari neraka. Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, ta'budullaha, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan engkau jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Yakni kamu ibadah kepada Allah, dan betul-betul ibadah kamu tadi itu kamu persembahkan hanya untuk Allah semata. Jangan membuat sekutu. Jangan membuat tandingan. Jangan kemudian ibadah kepada Allah, ibadah kepada pohon keramat. Berdoa kepada Allah, minta-minta di kuburan. Salatnya kepada Allah, rukuknya di batu keramat. Jangan. Tidak boleh. Tetapi, ibadah kamu itu harus dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itu yang namanya ikhlasul ibadillah. Mengikhlaskan ibadah untuk Allah semata yang kemudian dikenal dengan istilah tauhid. Nah. Wa tuqimus shalah. Engkau mendirikan salat. Yani as-salah al-mafrudah. Salat-salat yang diwajibkan. Fi kulli yawmin wa laylah khamsa marrat. Sehari semalam 5 kali. Iqamatus shalah, mendirikan salat, fanatina azakumullah. Yang dimaksud ialah mendirikan salat yang wajibat dengan arkannya, rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dengan perkara-perkara yang wajibnya, dengan perkara-perkara sunnahnya, yakni salatnya tadi itu sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu semuanya salat sebagaimana engkau melihat saya salat, yakni kaifiahnya, syarat-syaratnya, wajibatnya, mustahabatnya, hakata. Itu namanya qomat shalah. Wa tu'ti zakah, engkau menunaikan zakat. Yani zakatul wajibah. Zakat-zakat yang wajib. Zakatul amwal, zakat-zakat harta benda, dan perkara-perkara lain yang diwajibkan zakat di situ. Nah. Dan yang berikutnya ialah watasilur rahim, dan engkau menyambung hubungan silaturahim. Al hadis kana bi dinazak muwa sahih, juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Fal hadis muttafaqun alaih. Bukhari Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadis ini khonafidin azakumullah disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam bab silaturrahim, dalam bab menyambung hubungan silaturrahmi, untuk menjelaskan kepada kita bahwasannya amalan silaturrahmi, menyambung hubungan kekerabatan, baik kerabat dekat atau kerabat yang jauh, itu termasuk sebab seseorang itu bisa masuk ke dalam surga jauh dari neraka. Ya apa ya? Paham kan? Sebab amal ini silaturahim dimasukkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat ini. Ketika ditanya apa saja amalan yang bisa mendekatkan dalam surga, yang menjauhkan dari neraka, beliau menyebutkan ibadah kepada Allah, jangan syirik, kamu sholat, zakat, dan silaturahim. Masya Allah. Di sini khonafidin azakumullah menunjukkan keutamaan yang sangat besar, fadilatun azimah li silaturrahim, menunjukkan keutamaan yang amat sangat besar untuk silaturrahmi ini. Sihanabidin azakumullah, jangan disia-siakan. Ini amalan yang sungguhnya yasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaih, kata Rasulullah. Amalan sungguhnya mudah, sangat mudah bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang mempeng, anti syirik, sholat, berjamaah, lima waktu, jangan sampai putul, memberikan zakat bagi yang mampu saja, mencapai nisab dan satu haul, dan satu rahim. Untuk yang keempat ini, fanatina azakumullah, perlu perhatian khusus. Perlu perhatian khusus. Sebab khanafidin azakumullah, terkadang kita lupa dengan perkara-perkara seperti ini. Dianggapnya khanafidin azakumullah, silaturahim itu perkara yang sepertinya ada. Kebiasaan biasa. Main ke rumahnya paman, adik biasa. Rumahnya sebelahnya persis. Yang biasa. Main gitu aja. Mungkin menghilangkan suntuk di rumah, main ke rumahnya paman, atau mungkin main ke rumahnya mbah, main ke rumahnya buyut, main ke rumahnya orang tua, dianggap biasa, adi. Ada yang mengerti nasihatullah, kalau kemudian dia niatkan hanya semata-mata kebiasaan, mendapat pahala. Mendapat pahala. Sehingga saya katakan tadi, perlu perhatian khusus. Tatkala kamu ziarah berkunjung ke rumah famili-famili kalian, kerabat-kerabat kalian, niatkan untuk silaturahim. Niatkan untuk silaturahim. Ini saya kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya ikhwan. Bayangkan. Silaturahim disebutkan setelah kewajiban zakat. Urutan keempat. Tauhid, kemudian sholat, kemudian zakat. Ini masuk dalam arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang besar. Setelah itu, silaturrahim. Ini bukan perkara main-main. Menunjukkan ya khonafidin azakumullah, ini amalan sangat agung, sangat besar dalam Islam. Maka sekali lagi, jangan dilupakan. Jangan dilalaikan, jangan dianggap biasa. Niatkan dengan ikhlas karena Allah SWT. Kamu datang ke rumah paman kamu, ke bibinya kamu, ke mbahnya kamu, ke buyutnya kamu, ke orang tua kamu, ke saudara kamu, kakakmu, adikmu, ponakan kamu, atau yang semisalnya, famili-famili kalian. Niatkan untuk silaturrahim dalam rangka untuk menyambung hubungan kerabatan. Ikhlas karena Allah SWT, maka bernilai pahala. Bernilai pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu ikhwan terkait dengan niatnya. dan masing-masing orang akan mendapatkan pahala tergantung niatnya masing-masing. Masya Allah, sudah bisa ziarah, nah, tahu bagaimana kondisi keluarga, kondisi family yang ada, mungkin bisa dijadikan sebagai alat atau cara untuk melepas kerinduan, juga mungkin bisa pula dijadikan sebagai upaya untuk melepas letih, nah, semacam tamasya begitu, refreshing kata orang sekarang. Tetapi jangan lupa yang satu ini diniatkan untuk silaturahim berpahala besar. Siapa ya? Sekarang kamu punya family di luar kota, nggak setiap hari kamu bisa ke sana. Kamu orang Surabaya, kamu punya family di Jakarta sana, jauh. Kamu menyempatkan waktu, ya Allah, kesenggang liburan sama istrimu, sama anak-anakmu, ya Allah, tak ke Yogyakarta. Itu kan sedikit banyak nilai plus, ya kan? Bisa dimanakan untuk refreshing keluarga, dia nggak suka untuk di rumah terus, bisa keluar kota ke Yogyakarta, diniatkan untuk ziarah, lihat bagaimana kondisi yang di sana. Tengok-tengok kota Yogyakarta yang dingin itu. Dan plus silaturahim berpahala. Sehingga kesananya itu enggak musro. Tidak eman-eman keluar bensin. Tidak eman-eman keluar uang biaya ke Yogyakarta. Dikarenakan ikhwan fillah azakumullah mengandung nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini kalau diniatkan untuk ibadah silaturahim. Maka saya katakan perlu perhatian khusus, sebab seringkalinya kita ini fanatik nasakumullah menganggapnya kebiasaan biasa. Jadi perlu niat. Masya Allah. Hadza ikhwan terutama silaturahim. Masalah ibadah perkara yang jelas, salat perkara yang jelas, zakat perkara yang jelas, dan silaturahim ini yang kita bahas sekarang ini. Masya Allah. Ada wabah. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس المدني. يا ضعيف يا إخوان. إسماعيل بن أبي أويس يا ضعيف. قال حدثني سليمان بن بلال. ثقة يا إخوان. عن معاوية ابن أبي مزرد نجد ثقة عن سعيد ابن يسار تري سعيد ابن يسار فعن تابعين نجد ثقة كنيحيا أبو الحباب كنيحيا أبو الحباب سعيد ابن يسار saya mau nanya yang senang-senang sanad ini. Anda kata Muhammad. Sa'id bin Yasar, seorang tabi'i fiqah, kunyahnya Abdul Hubab. Anda tahu siapa orang lain yang juga punya kunyah Abdul Hubab? Anda tahu? Masyhur orangnya. Sangat masyhur. Bahkan di zaman Rasulullah SAW. Abdul Hubab kunyahnya. Anda. Kamu ngerti? Enggak pernah baca sejarah wala apa? And Abu al-Hubab, kamu ngerti? Ngeri yang tahu ini? Nebak wala apa? Depan? Siapa? Uwais Al-Qarani. Tapi ini ya akhi, anak bilang di zamannya Rasul. Uwais Al-Qarani bukan zamannya Rasul. Abu al-Hubab. Ngeri yang tahu? Sapa kerajaan? Ngeri-ngeri, Hitler. Tak ngerti? Abdul Hubab khanawati na'azakumullah itu kunyahnya Abdullah. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ra'sul munafiqin. Fi ahli Nabi SAW. Nah, ini pentolannya kaum munafikin di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat terkenal masyhur permusuhan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebencian dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedengkian dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, kunyahnya Abul Hubab. Dia punya putra namanya Abdullah juga. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa Abdullah putranya ini sahabiyun jalil. Sahabat yang mulia, sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan pernah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya perlu dikasih izin untuk menggal lehernya bapak saya ini." Hewan. Nah, ketika bapaknya ini mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan permusuhan yang sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak betah ini anaknya satu ini. "Eh Rasulullah, kasih saya izin penggal leher bapak saya ini." Nah, di sini kan sama Rasulullah. Allahu musta. Nah, agak ya. Itu namanya tidak ada muhabah fiddin. Tidak ada yang namanya basa-basi dalam urusan agama itu. Walaupun bapaknya dewe, nah, bapaknya sendiri, kalau memang dia itu tokoh kufar yang amat sangat memusuhi Islam, yang amat sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anaknya sendiri rela melindungkan kepala bapaknya. Ayo. Allah musta'an. Paham ya? Sehingga Abul Hubab dua. Abul Hubab, Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin, tokohnya kaum Munafikin. Yang kedua Abul Hubab, Sa'id ibn Yasar, tokoh Tabi'in. Dan dia siapa? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, al-khalq al-umum, semua makhluknya. Falamma faragha minhu, maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala selesai menciptakan makhluknya, qamat ar-rahim. Ar-rahim ini berdiri. Bangkit ar-rahim ini. Faqala, maka Allah mengatakan, "Nah. Ada apa?" Ini semacam hardikan. Nah. Hardikan. Qalat, berkata sang rahim ini, "Hada maqamul a'idhi bika." Ini adalah tempat seseorang yang berlindung kepadamu ya Allah, minal qati'ah, dari al-qati'ah, yakni diputus hubungan silaturahimnya itu. Yakni ar-rahim ini karena mungkin azabumullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, takut khawatir kalau nanti diputus hubungan silaturahim itu. Qala, Allah berkata, "Ala tarzaina, apakah engkau tidak ridha an asila man wasalaki, saya menyambung hubungan orang-orang yang menyambung hubungan kamu, wa aqta'a man qata'aki, dan saya memutus hubungan dengan orang-orang yang memutus hubungan dengan kamu?" Qalat, "Fala ya Rab," katanya sang rahim, "mawa ya Rab," ya setuju dengan apa namanya keterangan tadi. Qala, Allah mengatakan, "Fadzalika laki," itu untuk kamu. Thumma qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Iqra'u in syi'tum," kalian baca kalau mau ayat Allah subhanahu ta'ala. "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum," dan barangkali kalian Bila kalian berpaling, kalian akan membuat kerusakan dalam muka bumi ini, dan kalian memutus hubungan silaturahim kalian. Surat Muhammad ayat yang ke-22. Masya Allah. Hadis ini khairan azakumullah. Prinsip ahlu sunnati wal jamaah dalam sikapi riwayat-riwayat seperti ini ialah al-iman bi-zahiriha. Al-iman bi-zahirihi. Mengimani zahirnya riwayat ini. Dikarenakan sahih. Sebab hadis ini khairan azakumullah. Walaupun dalam buku ini ada rawi yang bernama Ismail ibn Abi Uwais dan dia dhaif, namun hadis ini memiliki jalan-jalan yang lain, bahkan dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Muttafaqun alaih. Ada sahih. Sehingga mesti riwayat yang seperti ini, prinsip salaf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, mengimani secara zahir. Kita mengimani sepenuh hati bahwasanya ar-rahim itu, tahu rahim ya, kekerabatan itu, berbicara mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjawab pertanyaan sang rahim tadi. Ini diimani secara hakiki dengan tanpa perlu takwil. Dengan tanpa perlu ditahrif, dirubah-rubah maknanya. Dengan tanpa perlu ditakyif, atau takyif. Dengan tanpa perlu ditanyakan, bagaimana caranya? Kok sang rahim itu bisa ngomong? Yang namanya rahim itu kan, benda apa ini? Benda abstrak. Kekerabatan. Abstrak kayak apa? Lu kok bisa tahu-tahu ngomong? Tidak ada istilah kaifa. Bagaimana kok bisa ngomong? Tidak ada itu. Ini karena fitna azakumullah prinsip salaf yang selamat, aslam, wa'alam, wa'akam. Lebih selamat, lebih berilmu, dan lebih hikmah. Dikarenakan riwayatnya sahihah. Bagaimana paham ini? Selebihnya mereka menyerahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaifiahnya? Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Hah? Wa kabeh. Ini sikapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah paham ya? Nah. Adapun kalau sikapnya orang-orang yang menyimpang dari Shiratal Mustaqim, dari jalan yang lurus, atau sikapnya orang-orang yang mendewakan akalnya, kaum rasionalis, langsung menolak dia. Riwayat apa kayak gini nih? Masa rahim bisa ngomong? Hah? Masa bisa ngomong? Bagaimana ini? Wahkan. Allahul Musta'an. Ini yang kami tina azakumullah. Sikap-sikap yang seperti itu dikarenakan mereka tidak memiliki sikap ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memiliki sikap ta'zimul hadis, mengagungkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka itu orang-orang yang sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami mentaati, sami'na wa shadaqna, kami mendengarkan dan kami jujur, kami membenarkan khabar yang tadi. Ini saya dengan hati yang tenang, hati yang lapang, dengan tanpa gundah gulana, dengan tanpa pikir pemikiran yang sana kemari, dia akan mengiman dengan secara bahirnya. Kami beriman sebagaimana yang tertera dalam riwayat ini, sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, wa khabaruhu sidqun, beritanya Rasulullah itu benar, dikarenakan sahih riwayatnya. Intahainya. Saya paham ya? Fahamin? Nah. Sebab ini khana bidina azakumullah termasuk perkara gaib. Minal umur al-ghaibiyah termasuk perkara-perkara yang sifatnya gaib. Kita tidak tahu. Kita hanya dikasih tahu demikian keadaannya dan tidak dikasih tahu bagaimana kaifiahnya. Bagaimana tata caranya. Sehingga cukup kita mengatakan demikian apa adanya sesuai dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waqad ayyuhan nabiyina azakumullah ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan tentang perkara-perkara gaib atau perkara-perkara yang tidak masuk akal dan itu sahih. Sahih riwayatnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka prinsip kita ialah sami'na wa shadaqna. Kami dengar dan kami membenarkan kabar tadi. Dengan keimanan yang penuh, dengan keyakinan yang mantap, dengan tanpa apa namanya goyang keimanan tadi. Ada sini kana bi tinazakumullah menunjukkan bahwasannya semua yang ada ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa. Semua yang ada ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi, gunung-gunung, laut-lautan, pohon-pohonan, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, malaikat, jin, dan semuanya. Itu semuanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan kalian makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kehendak kalian, niat kalian, kemampuan kalian, pikiran kalian, itu semuanya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Kalian sehingga tatkala kamu itu berbuat, beramal, amal kamu itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian? Nah. Kamu bergerak, gerakan kamu itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kamu berniat, berkehendak untuk A, untuk B, untuk C misalkan, itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ini? Naam. Hakata ya. Mafhum. Ada perkara yang wadih dan diyakini oleh semua umat manusia dan masuk dalam fitrah mereka masing-masing. Ini semuanya ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ada sini wanita bin Azzaqumullah kaitannya dengan bab silaturahim ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam riwayat ini kepada Ar-Rahim, "Ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki?" Di mana dalam riwayat ini wanita bin Azzaqumullah dijelaskan bahwasanya orang-orang yang menyambung hubungan silaturahimnya, maka dia akan sambung oleh Allah SWT. Dan sebaliknya orang-orang yang memutus hubungan silaturahimnya, juga akan diputus oleh Allah SWT. Ini keutamaan besar bagi orang-orang yang menyambung hubungan silaturahim, dan ancaman keras bagi orang-orang yang memutus hubungan silaturahim. Halal. Allahu musta'an. Di sini pula Ibnu Abdina azakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya al-jaza'u min jinsil amal. Pahala itu Ibnu Abdina azakumullah sesuai dengan jenis amalannya. Pahala, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Kalau kamu beramal dalam bentuk silaturahim, maka ganjarannya akan disambung hubungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu beramal jelek dalam bentuk qati'atur rahim, memutuskan hubungan kerabatan, maka hukumannya ialah Allah Taala akan memutus hubungan kalian. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hadirin yang dimuliakan azakumullah, sekali lagi menunjukkan pentingnya silatur rahim dan bahayanya qati'atur rahim. Sebab langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang memberikan pahala, Allah langsung yang menghukum orang yang berbuat sebaliknya. Saya faham ya? Sesuatu yang khanafuddin azakumullah yang langsung disandarkan kepada Allah SWT itu menunjukkan perkara yang sangat muhim menjidda, perkara yang sangat penting sekali. Masya Allah. Dan nanti. Satu lagi. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي الحميدي عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن أبي سعد أبو سعد namanya سعيد ابن مرزوبان سعيد ابن مرزوبان dia thiqah tapi mudallis biasa menyamarkan hadis sehingga riwayatnya kalau menggunakan kalimat haddatsana atau akhbarana terima. Tetapi kalau menggunakan an fulan, dari fulan, maka ditolak. An Muhammad ibn Abi Musa. Dari Muhammad ibn Abi Musa. Di sini Abu Sa'ad yang mudhalis tadi membawakan dengan kalimat an. Sehingga ditolak riwayat. Sementara Muhammad ibn Abi Musa, la yu'raf, tidak dikenal siapa dia. Apa namanya? Majhul. Majhul. Orang ini enggak tahu siapa orang ini. Siapa dia? Namanya kelihatan, Muhammad bin Abi Musa. Siapa dia? Wallahu a'lam, ada majhul. Paham ya? Ada istilah umum. Kalau kamu baca sebuah buku, karangan siapa ini? Fulan bin Fulan Al-Fulani. Siapa dia? Ada namanya. Tapi siapa dia? Itu namanya ada fulan majhul. Penulisnya orang yang dikenal. Ada masih mending pakai nama dia langsung Muhammad. Ngerti kan? Seringkalinya orang-orang yang gak dikenal itu menggunakan kunyah. Abu Fulan. Apalagi Abu Fulan. Namanya sering gak dikenal sama dia. Apalagi bapaknya Fulan. Sama mana? Ada majhul. Nah. Ali bin Abbas. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Sehingga akar ini khana bidina azakumullah. Bagaimana tingkatannya? Baik. Dengan dua penyakit. Penyakit yang pertama ialah Abu Sa'ad. Dia mudallis menyebutkan dengan an fulan. Dan Muhammad bin Nabi Musa majhul. Tidak dikenal siapa dia. Sehingga akar ini baik. Kita baca sekilas. Kita lihat bagaimana yang disebutkan dalam aurah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata menafsirkan ayat wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil, berikanlah kepada kerabat haknya, demikian pula kepada orang miskin dan ibnu sabil. Kata beliau qala bada'a, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memulai fa'amarahu bi aujibil hukuk. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya dengan hak yang paling wajib. Apa itu? Wa'ati zal qurba haqqahu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya s.a.w. untuk memberikan hak-hak kepada sekian banyak golongan, yang pertama kali disebutkan dalam ayat ini siapa ya kawan? Zal qurba, kerabatnya dia. Wa ati zal qurba haqqa. Menunjukkan apa ya kawan? Menunjukkan bahwasanya martabat, manzilah, tingkatan zal qurba, orang-orang kerabat ini sangat tinggi dalam Islam. Sehingga ketika disebutkan hak-hak orang-orang yang mendapatkan hak, yang pertama kali harus kamu tunaikan ialah haknya kerabat. Sehingga dikatakan di sini sama Ibnu Abbas, dimulai dengan perintah menunaikan hak yang paling wajib. Wadallahu ala afdalil a'mal, dan Allah menunjukkan kepadanya kepada amalan yang paling afdal. Idza kana 'indahu syai', apabila dia memiliki sesuatu, harta benda atau semisalnya. Faqala, Allah berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil. Kalau kamu punya sesuatu, harta benda atau semisalnya, maka yang pertama kali kamu kasih ialah dzal qurba. Kamu berikan kepada kerabat kamu haknya dia, baru kemudian orang-orang miskin, baru kemudian ibnu sabil. Nah, disebutkannya pertama kali kerabat itu dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya kerabat itu memiliki hak yang sangat besar yang harus dan wajib kita menunaikannya. Bahkan lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada fuqarul masakin dan orang-orang yang lainnya. Wa 'allamahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengajari dia, idza lam yakun 'indahu syai', kalau tidak punya apa-apa, enggak punya harta, enggak punya sesuatu yang bisa diberikan, kaifa yaqul, bagaimana cara dia berucap? Faqal, Allah mengatakan, wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kalau engkau ingin berpaling dari mereka, artinya tidak bisa memberikan sesuatu kepada mereka, kemudian ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha, sementara kamu mengharapkan rahmat dari Rabb kamu, yang kamu harapkan, yakni kamu berharap mendapatkan rezeki lagi. Yakni kamu ketika itu gak punya apa-apa, gak punya rezeki, gak punya sesuatu yang mungkin bisa diberikan kepada kerabat dan yang lainnya, kamu mau menolak langsung, gak enak. Saya paham ya? Saya sana mikir, saya gak punya apa-apa. Enggak, gak enak. Dalam keadaan kamu masih mengharap, siapa tahu ada rezeki lagi di kemudian hari. Itu maksudnya. Ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Maka katakan kepada mereka ucapan yang ringan, yang mudah. Apa itu? Katanya Ibn Abbas, ay idatan hasanah, janji yang baik. Seperti pas kamu tidak ada kerabat kamu yang butuh, datang pada kamu minta bantuan, kamu sama sekali tidak ada, kamu kasih mereka itu bahasa yang halus, yang membuat mereka sesuai hatinya. Insya Allah, kalau ada rezeki, nanti kita bantu. Gitu. Insya Allah, kalau ada rezeki, nanti kita bantu. Enak kan? Sekarang bandingkan dengan ucapan pas kamu udah ada. Saya lagi tidak ada ini, gimana ini? Ini saya, masih banyak kebutuhan saya ini. Anak saya baru sakit, operasi. Istri saya baru melahirkan. Rumah saya bocor semua ini. Intinya itu kamu gak punya, gitu loh. Kamu tuh gak ada, gak bisa bantu. Tapi bahasa ini kayak gimana? Nyelekit. Iya kan? Mungkin kata family kamu tadi atau orang tadi, kalau gak punya ngomong dari awal. Gak dulu itu ngomong-ngomong, gak usah kakek cerita. Kan segitu ya? Ini cerita dulu, ini sakit, ininya begini, ininya begini. Kakek ngomong ah. Tetapi Allah memberikan adab di sini, ikhwan. Wa kullahum qawlam maysura. Katakan kepada mereka dengan ucapan yang lembut, yang mudah. Yani insyaallah, biiznillah, kalau ada rezeki, insyaallah kita bantu. Insyaallahnya jangan main-main. Insyaallah betul-betul ikhlas, kalau ada rezeki dibantu semampu kamu. Sehingga kata Ibn Abbas, aidatan hasanah, dikasih janji yang bagus. Ka'annahu qad kan, seakan-akan sudah ada bantuannya. Tapi nanti. Wala'allahu ayyakun insyaallah. Barangkali ada insyaallah ta'ala. Jadi tadi itu ya. Insyaallah kalau ada rezeki, kita bantu. Di orang yang mendengarkan seakan-akan insyaallah dibantu sama dia. entah nanti atau besok atau seminggu lagi atau sebulan lagi akan dibantu sama dia. Makanya dikatakan insyaallahnya jangan main-main, insyaallahnya tahqiqan la ta'liqa, kata para ulama. Direalisasikan saja dengan serius, bukan kemudian bikin mengambang insyaallah. Ada rezekinya. Loh, katanya gimana kata bantu? Ya ini masih insyaallah. Terus insyaallah terus. Enggak ada pikirannya ya, Pak. Masa main-main-main sih. Insyaallah gini, insyaallah dalam rangka untuk betul-betul membantu famili dia tadi. Ada kan yang azakumullah namanya, ada pun lafzi sopan santun dalam berucap. Sehingga ya yang tadi yang sekiranya ini kamu tepis, kamu tolak tadi itu, dia tenang. Merasa senang, merasa gembira dengan ucapan kamu tadi. Dia paham, kalau kamu gak punya, dia paham. Cuman, dengan bahasa yang bagus tadi, dia pergi meninggalkan kamu dengan hati yang lapang. Tidak grudel. Tidak jongkol, begitu. Ada lagi yang kasar ya, Ikhwan. Tadi itu, apa namanya, ngasih tahu anak saya beroperasi, istri saya baru melahirkan, rumah saya bocor semua, mobil saya belum diservis. Macam-macam. Tambahin lagi. Kamu ini loh, saya ngerti. Saya begini, jatuhin lagi. Minta bantuan lagi. Boleh sekali-kali kamu yang bantu saya. Tuh, mari gitu kan. Ya, rasanya ini ngaji ini sakit. Paham ya? Maka dalam Al-Quran dikasih adab yang sahih, ikhwan. Tamam. Wa imma tu'ridanna anhum tigha rahmatin rabbika tarjuha. Faqul lahum qawlan maysura. Kemudian, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Kata Allah, engkau janganlah menjadikan tanganmu terbelenggu ke leher kamu. Yani, la tu'ti syai'an. Bakhil, tidak pernah memberi sama sekali. Tangannya kayak dibelenggu, enggak pernah ngasih, enggak pernah infak, enggak pernah sedekah, enggak pernah hibah, enggak pernah bantu, enggak pernah ta'awun. Jangan. Nggak boleh. Ini namanya larangan keras dari sifat bakhil, sifat kikir. Dan juga wala tabsubha kullal basti, jangan pula kamu bentangkan tangan kamu itu seluas-luasnya. Maksudnya tu'ti ma indak, kamu serahkan semua yang ada pada kamu. Ini enggak juga ya, Pak. Tidak juga diperbolehkan pula dalam ayat ini. Paham ya? Misalkan ada yang ngomong minta, ini minta bantuan, ini gimana ini? Sudah ini ambil. Kata lagi, ini gimana ini? Ya ini, kata lagi. Dan ini, kulkas. Bawa. Kamu jual. Nanti untuk bantu kamu. Kata lagi yang lain, ini gimana ini? Kata lagi apa lagi? Ini kursi sama mejanya. Sudah, kamu jual untuk bantu kamu. Gitu. Ada lagi yang datang. Gimana ini Pak, sepekonya, infaknya ini. Apalagi, golek-golek segala macam ini. Ini HP ini, kamu jual. Tanah. Terus, kamu bentangkan sebentar, seluas tangan kamu tadi. Akhirnya apa? Fataka'udha maluma. Kamu pun akhirnya duduk dalam keadaan ditelak. Ya lumu kaman yakti. Akan mencela kamu setiap orang yang datang pada kamu. Ba'du, setelah itu. Wala yajidu indaka syai'ah, sebab dia tidak akan mendapati pada kamu sesuatu yang lainnya. Setelah kamu kasihkan semuanya habis, entek, kamu duduk begini, masih juga ada yang datang. Pak, ini infaknya, sedekahnya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kamu jangan tahu apa lagi. Tinggal baju yang di... Ini aja, masa kamu kasihkan juga? Akhirnya apa? Iya, kamu harus terpaksa minta maaf, tidak bisa membantu, begini, begini, begini. Akhirnya apa orang? Memang dasar pelit orang satu ini. Saya kemarin lihat mobilnya tuh masih ada. Saya lihat tuh kulkasnya punya, HP-nya aja yang Masya Allah, kelasnya top. Bukan HP yang murah gitu ya, top. Kemarin tuh lihat gini-gini, masa dimintai infak gitu aja, nggak dikasih. Memang agak deh, Pak. Apa sebab? Bukannya kamu itu orang bakhil, bukan. Tapi kamunya orangnya jor-joran. Bukan jor-joran, tapi jor-joran. kasih semuanya. Minta nih, minta nih, minta nih, minta nih, sampai habis yang ada pada kamu. Hadza huwa. Itu juga enggak boleh. Fataqauda maluman mahsura. Mahsura qad hasaraka man a'taitahu. Engkau telah dilucuti kepala kamu. Hasaraka artinya dilepas kepala suaranya sehingga dia enggak pakai apa-apa kepalanya. Orang-orang yang sudah kamu beri tadi. Kamu gak punya apa lagi? Mau apa? Kamu yang mau butuh ini? Ya gak punya apa-apa. Kamu udah, kamu kasihkan semuanya. Hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Adab dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang infak. Tamam? Tidak bakhil. Dan juga tidak jor-joran. Tetapi tengah-tengah. Infaknya, sedekahnya, hibahnya, hadiahnya terus jalan. Tamam? Haknya kamu, kamu tunaikan. Hak istri kamu tunaikan. Haknya anak kamu tunaikan. Semuanya kamu tunaikan. Tamam? Kamu berikan masing-masing yang punya hak, haknya sendiri-sendiri. Selebihnya, sedekah, wa infak, wa hibah, wa hadiah, wa akan. Sehingga kamunya tidak duduk dalam keadaan dicela sama orang banyak. Enggak juga pelontos habis harta kamu. Enggak demikian, dan juga tidak pula kamu dikatakan bakhil, sehingga tengah-tengah ya ikhwan. Masya Allah. Walasar ba'if, tetapi cukup dengan ayat yang disebutkan ini, sangat jelas menunjukkan keutamaan dzawil qurba, orang-orang yang masih punya hubungan kerabat dengan kita, di mana mereka memiliki hak yang sangat besar, yang harus kita tunaikan. Allahumma musta'an. Memang perlu banyak belajar masalah adab ya. Banyak perkara-perkara yang kita gak tahu. Hah? Supaya kita betul-betul memiliki adab yang bagus. Ucapan-ucapan juga sopan dan santun. Sehingga tidak menyakitkan orang-orang yang tidak berhak untuk disakit. Masya Allah. Ada yang tanya tentang ciri-ciri fisiknya Syekh Al-Albani. Siapa yang tahu? Nah, bagaimana ciri-ciri fisiknya Syekh Al-Albani rahimahullah? Karena ada seorang yang bermimpi melihat beliau dengan ciri-ciri. Satu, berbadan tegap, berbahu lebar, berkulit putih bersih, tinggi sedang, berwajah tampan, dan ramah, berjenggot hitam, lebat, dan rapi, tidak terlalu memanjang segenggam tangan, memakai gamis lutut, begini, iya, dan bercelana lebar, tidak pakai sorban atau imamah, tapi pakai peci. Apa benar ciri tersebut? Dalam mimpinya dia diajak Syekh Al-Albani rahimahullah ke rumahnya dengan melewati kebun-kebun beliau. Masya Allah. Malam ya. Ada apa masalah jenggot? Yang saya lihat gambarnya beliau rahimahullah ta'ala, itu enggak hitam ya, putih. Dan enggak lebat. Biasa. Bayangan lebat itu kayak apa sih? Gini dah. Iya. Yang kayak apa? Lebat itu kayak gini tapi memanjang ke bawah. Ataukah dari samping juga iya. Gini. Tapi dia rapi. Yang mana ini? Yang sempat saya lihat gambarnya. Gambarnya Syekh. Kalau betul-betul gambarnya Syekh. Saya lihat sebuah kitab gitu. Kitab asli, cetakan asli. Karyanya Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau masalah ikhwan. Di bagian sampulnya itu. Depan atau belakang lupa saya. Itu disebutkan gambarnya Syekh Al-Albani, fotonya begitu. Sampingnya juga foto orang laki lain. Ini dari Mesir ini. Kalau pakai peci betul. Saya lihat ketika itu pakai peci putih, kalau suas tidak pakai imamah. Kalau berkulit putih bersih, naam. Memang beliau orangnya kulit putih bersih. Tampan-tampan. Wajah-wajah, bukan wajah Arab ya, wajah-wajah Yuku, orang-orang Yuku. Naam. Tapi ketika itu, saya lihat foto setengah badan. Saya tidak tahu apakah selutut Wallah alam. Mungkin setengah peti. Kalau terselubat, tidak tahu saya. Sehingga Wallah alam sebab ditegak kembali. Paham ya? Kita kembali. Kalau memang betul-betul demikian, apa namanya, ciri-cirinya Syekh Rahimahullah Ta'ala, fahami anda. Maka ini merupakan bisyarah kabar gembira bagi orang pati. Tamam, tinggal kamu tanya kepada ahli takbir mimpi. Naam. Allahu musta'an. Lalu kalau tidak, yaitu mungkin apa namanya kembang tidur seseorang yang sangat mengagumi sosok pribadinya Syekh Rahimahullah Ta'ala, tahani Allah juga. Maka sungguh sangat beruntung bagi dia memiliki apa namanya kecintaan kepada seorang imam besar bersamanya Syekh Al-Albani Rahimahullah Ta'ala. Masya Allah. Saya punya paman Nasoro. Apakah boleh saya menyambung silaturahim dengannya? Boleh. Boleh ya, Pak. Sebatas urusan keduniaan diperbolehkan. Dengan dalil hadisnya atau kisahnya Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha. Beliau radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi atat raghibah. Sesungguhnya ibu saya datang, kepingin jenguk saya. Afa asfiduha, apakah saya boleh menyambung hubungan silaturahmi dengan ibu saya ini? Kata Rasulullah, na'am siliha, ya boleh, silakan kamu menyambung hubungan silaturahmi dengan ibu kamu. Padahal ibunya Asma, musyrikah. Boleh ya, Pak? Tamam? Sebatas urusan keduniaan, lebih afdhal lagi fanatinazakumullah kalau dalam rangka untuk berdakwah, mendakwai paman tadi masuk dalam Islam dengan cara yang baik. Kada. Ini pembahasan yang masalah satu rahim, pertanyaannya sangat-sangat. Tadi dikatakan bahwa amal baik dan buruk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang berdalil dengan takdir Allah untuk berbuat kejelekan? Adama Yesus. Tamam? Berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kejelekan. Apa maksudnya? Misalkan dia minum khamr sampai teler slide gitu. Pas sadar dikasih tahu, loh, kamu kenapa kok minum khamr itu? Yakin takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mentakdirkan saya minum khamr, mau apa lagi? Itu namanya apa? Berdalil untuk bermaksiat. Hadza majiz, apa boleh ya, Pak? Tidak diperbolehkan ya karena bin azab. Disebutkan dalam buku salah satu buku akidah, dalam buku akidah ikhwan di kalangan mutaqaddimin dulu salafun salih. Ketika sedang gencar-gencarnya fitnah pada hari ya, pernah takdir ya, kawan. Ada seorang yang juga demikian kelakuannya. Tamam? Dia ini termasuk da'i penyerunya. Ditangkap sama khalifah, sama penguasa, penjara. Tanya, kenapa kamu kok begini? Jadi apa namanya, ditanya tentang penyimpangan-penyimpangan dia. Dia mengatakan ini semua dengan takdirnya Allah SWT. Berhujjah dengan takdir. Tamam? Bukan menyimpangan ya kan? Oh, saya lupa. Bukan orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Bukan dai padari ya. Kenapa kamu berdemikian? Ya ini semua dengan takdirnya Allah SWT. Mau apa lagi? Akhirnya sama khalifah ini. Ya sudah, sini kamu. Panggil. Diambilkan pentungan, pukul kepalanya, pukul sama dia sampai berdarah. Ya Khalifah, jangan dipukul saya, jangan. Kenapa kok engkau memukul saya, Khalifah? Saya pukul kamu ini juga dengan takdirnya Allah SWT. Saya memukul kamu ini juga dengan takdirnya Allah SWT. Saya apa? Allah SWT. Nah, kata ya, Pak. Sehingga takdirnya Allah Subhanahu wa taala nu'min bih, kita beriman kepadanya, wala nahtaju bihi, dan kita tidak boleh berhujjah dengannya. Jadi paham ya? Kecuali kana bin azakumullah. Kalau itu dalam perkara musibah. Jadi paham ya? Kita mendapatkan musibah. Ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Kita jatuh. Tabrakan. Atau semisalnya musibah. Tamam? Asyik mengatakan, kenapa kok kamu ketabrak begini? Apa kamu tadi ngantuk? Apa kamu begini? Apa kamu begini? Kamu bisa mengatakan, qadarallahu wa masyafa. Ini semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha berkehendak. Memang apa? Wa masyafa, dan apa yang Allah kehendaki akan dikerjakan olehnya. Ada ya, Jus? Diperbolehkan ikhwan fillah nazak semua dengan nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita berpapasan dengan seorang wanita yang memakai parfum dengan alkohol dan tidak sengaja kita menciumnya. Mencium apa ini? Mencium baunya. Ya, mencium baunya. Lah, menciumnya, bomirnya ini masih paham. Siapa ini? Tidak sengaja kita menciumnya, ini mencium baunya. Apa yang harus dilakukan? Apakah menutup hidung? Tidak bernafas sampai pop-popnya hilang? Dibuka, masih bau. Allah. La haula wala quwata illa billah. Alas, kalau kamu enggak sengaja, mau apa lagi? Itu bukan apa namanya dosa kamu ya, ikhwan. Yang bersalah ialah bukan kamunya, tetapi perempuannya. Saya sesuai dengan soalnya lihat, tidak sengaja mungkin. Hah? Yang salah perempuannya. Tidak diperbolehkan ikhwan fillah nazakumullah seorang wanita keluar rumah dengan menggunakan parfum seperti itu. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW kalau seorang wanita yang keluar rumah kemudian dia menggunakan parfum baik beralkohol atau tidak yang berbau wangi melewati sebuah kaum dengan tujuan supaya mereka mencium bau harumnya, fahiya zaniyah, maka dia dihukumi sebagai pezina. Lain perkara kalau kami sengaja mencium baunya. Ala innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya kami ke dosa. Hah? Papasan dari jauh. Oh, ini wangi rek. Ya. Ada mesti jelas innamal a'malu binniyat. Kamu juga salah. Atau apa ya? Bagaimana jika laki-laki yang memakai parfum tadi dan wanita yang menciumnya, apakah tetap berzina? Tidak. Karena laki-laki diperbolehkan untuk menggunakan minyak wangi. Jadi paham ya? Yang dilarang ya, perempuan saja. Nah, pertanyaan ini sangat-sangat mau dipilih aja ya. Bagaimana kita mendoakan seseorang atau orang lain sementara dia orang non muslim tapi masih ada hubungan kekerabatan dengan kita? Lalu bagaimana batasan hubungan kekerabatan kita dengan orang-orang tadi non muslim? Kalau mendoakan ya ikhwan, selama dia masih hidup diperbolehkan. Jadi paham ya? Selama dia masih hidup diperbolehkan. Doa hidayah, hadahullah, afaqahullah, semoga Allah ngasih dia hidayah, semoga Allah masukkan dalam Islam. Boleh. Sekarang kamu mendoakan Jos Bus Junior. Hah? Ya, sekarang junior. Apa yang gede? Junior ya, yang junior. Ada bos Amerika. Kamu tahu bagaimana kekufurannya? Kamu mengatakan hadahullah. Semoga Allah ngasih dia hidayah. Semoga Allah ngasih dia taufik. Dia masih hidup. Boleh. Boleh ya. Yang tidak diperkenankan ialah kalau dia sudah mampus. Sudah mati, walaupun itu kerabat kamu, walaupun itu bapakmu atau ibumu, tidak boleh. Jadi paham ya? Dengan nafsu. Apa ini ikhwan? Maka nabi wala al-mu'minina ay yastaghfiru. Apa namanya? Yang tegas sekali khanabidina azakumullah, yang menjelaskan larangan kita mendoakan, memintakan ampun kepada orang-orang muslim yang telah meninggal dunia. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nah. Ada bagaimana batasan hubungan kekerabatan kita dengan non-muslim sebatas urusan keduniaan. Ada urusan agama, lakum dinikum waliyadin. Selesai. Jangankan sama kerabat kalian, sama bapakmu, sama ibumu. Urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Dunia boleh. Wasahibuna, di dunia ma'rufah. Kamu temani kedua-duanya di dunia ini dengan cara yang baik. Kaget. Dikasih hadiah, dijenguk, sakit, ditengok, disiarai. Mati. Apakah dia jenazahnya? Tidak. Sebab mengantar jenazah itu hak muslim khusus. Bagaimana hukum menyambung silaturahim dengan orang-orang pelaku bid'ah ataupun dengan orang kafir yang bukan mahram tadi? Kalau orang-orang kafir, ikhwan, dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara keduniaan, bil ma'ruf, adapun dengan pelaku bid'ah, mereka itu masih muslimin, dan kita harus hati-hati dari kebid'ahan dia. Itu saja. Di antara bentuk silaturahim kepada pelaku bid'ah, yang itu merupakan kerabatnya kamu, ia lebih nasihati wa da'wah. Dengan cara kamu memberikan nasihat kepada dia, mendakwai dia, memberikan pengarahan-pengarahan kepada dia, bahagia. Bagaimana jika bersilaturahim kepada ahli bid'ah, sedangkan dia sering mengumpat-ngumpat. Masya Allah. Arti itu. Dikasih tahu, dikasih dakwah, dikasih penjelasan. Kemudian kok dia tambah menentang, tambah begini, dan kamu mengkhawatirkan diri kamu. Ya khalas. Untuk sementara, ditahan dulu. Untuk menyelamatkan agama kamu dan akibatnya kamu. Lusuh keras. Ini lusuh tadi keras. Allah mustahil. Dalam buku Dialog Bersama Ikhwani, enggak pernah punya saya buku ini. Terjemahan tak? Terjemahan. Saya menyimpulkan bahwa kita boleh memberontak kepada pemerintah yang kafir. Dan dalam buku tersebut dikatakan, kita boleh memberontak kepada pemerintah yang kafir. Dan dalam buku tersebut dikatakan pula, kita akan bekerja sama dengan mereka, kaum muslimin, yang ada dalam pemerintahan. Jadi, iya, kalau pemerintahnya itu kafir, diyakini kekafirannya kufron tawahan, kafir yang sangat-sangat nyata kekafirannya, itu masa apa dia berbicara memberontak? Sederhana, tetapi apakah langsung memberontak? Al-jawab tidak, tetapi dilihat maslahat dan mafsadatnya, dilihat kekuatan kaum muslimin. Apakah dia memiliki kekuatan yang sepadan minimal? Atau lebih kuat daripada pemerintah yang kafir tadi itu? Dilihat. Maslahat yang dicapai lebih besar ataukah maslahat yang lebih besar? Nah, kata ya, pertimbangan. Tidak asal, oh telah kafir ini. Sikat. Kayaknya begini. Kamu kayaknya mati ditebak. Ika harus mati kafir. Ada orang bodoh ada. Allah minta pertimbangan yang kuat, yang matang. Misalkan diketahui ini orang telah kafir, penguasa telah kafir. Pertimbangan masalah, kalau kemudian apa namanya diyakini dengan seyakin-yakinnya atau kemungkinan besar bakal berhasil menggulingkan, gulingkan. Diganti dengan yang lainnya. Ya, urusannya urusan darah ini, pertempuran ini. Pemerintah itu punya kekuatan. Walaupun dikatakan kafir, punya kekuatan, punya pasukan, punya persenjataan. Ini harus diperhatikan ini. Hah? Ayo lah, begini, perhatikan ini. Nah, kalau kemudian tenang saja, kita pakai batu saja. Yuk, kita serang, dia telah kafir. Yuk, rame-rame, yuk, masih lempari batu. Yuk, batu yang lempar begini, ini begini. Der, begini kafir. Apa? Kebal gak? Ada. Mati. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Kita akan dalam buku tersebut juga dikatakan, kita akan bekerja sama dengan mereka, kaum muslimin yang ada dalam pemerintahan. Sama dalam pemerintahan. Pertanyaannya, bagaimana kita akan bekerja sama jika dari awal kita sudah tidak mendukung keberadaan mereka? Betul? Dari kami. Bagaimana bukan kamu kerjasama dengan mereka di sana? Apa namanya urusan mereka masuk ke arah sana kamu nggak setuju? Kecuali karena betina Allah, kalau memang mereka yang ialah para pemerintahan, para hukumah dan mengharuskan kita atau meminta kita untuk berbuat A atau berbuat B yang sifatnya mubah atau tidak melanggar syar'i, maka kita kerjakan dalam rangka untuk mentaati ulatul umur, mentaati para pemerintahan. Orang yang berada dalam parlemen pemerintahan tentunya harus benar-benar kita pertimbangkan amanahnya. Siapa? Kok kamu yang pertimbangkan? Ini bukan urusannya rakyat ini, urusannya sini kono. Bolehkah seorang salafi terjun dalam politik dengan catatan menjaga diri dari bid'ah, tidak mengikuti toleransi mereka terhadap bid'ah, syirik, masalah dan yang lainnya? Iya enggak? Ada mustahil. Hah? Pak dari Pak Di, ada hil yang mustahil. Ada mustahil ya. Bagaimana kamu untuk politik dalam kata kamu untuk menjaga diri dari kebid'ahannya? Kamu masuk politik sudah nyemplung dalam sumur kebid'ahan. Ayo, dakwah dengan sistem politik berkara yang dibid'ahkan oleh para ulama. Mereka hanya mengecualikan keadaan-keadaan yang amat sangat darurat saja. Itu pun harus konsultasi dengan mereka. Bukan kita yang menentukan darurat. Allahu musta'an. Gimana? Oh, orang-orang yang sekarang ini berupaya berdakwah, dakwah Islam lewat itu saja, tidak bisa. Awalnya sebelum jadi sebagaimana yang dia inginkan ketika kampanye, dengan tegas sudah mengatakan, insya Allah kita akan apa namanya mendirikan, kita akan melaksanakan hukum syariat. Mantap. Wah, didukung sama kaum muslimin sampai sana. Empuk juga ini kursinya. Hah? Gimana Pak? Kita menghasilkan hukum sehat? Ya tidak bisa dulu. Gimana ini? Ya tidak bisa. Ya seorang diri. Namanya gampang. Merubah hukum yang ada itu. Hah? Kerjaan kamu itu dibatasi oleh GBHN. Garis-garis besar haluan negara. Presiden saja. Tamam. Dia mengeluarkan SK. Itu kalau melanggar GBHN. Diprotes. Siapa ya? Jangankan yang melanggar. Yang tidak melanggar. Gak sesuai dengan aspirasi rakyat. Diprotes. Nah ya apa? Terus sih. Hah? Apa kamu memuaskan kehendak kamu? Enggak. Saya sekarang sebagai ketua. Saya harus gini. Ya kamu yang gini. Rakyat gak gelem. Biduno kamunya. Mudun. Turun. Apa kamu ini pemerintah atau penguasa yang tidak memperhatikan aspirasi rakyat? No. Lo negaramu, negara apa? Negara Indonesia ya? Ayo. Jadi paham itu? Apa hal yang mustahil ya? Allah mustahil. Apakah parpol sama dengan ikhwani? Atau ikhwani sama dengan parpol? Ya belum tentu. Parpol itu banyak. Partai politik itu banyak. Ada yang dari Nasoro. Ya kan? Ada yang dari ini, dari itu. Pas kebetulan. Eh? Saudara kita kaum muslimin dari kalangan ikhwaniyah ini masuk parpol. Dinasihati, jangan masuk parpol. Nanti amburadul dakwahnya kamu itu. bukan dakwah Islam tapi dakwah politik. Allahumma musta'an. Dinasihati ikhwanukum dari kalangan ikhwan. Bagaimana dengan posisi Salafi sendiri atau pendapat terhadap perang pemikiran yang dari umat Islam? Ini untuk urusan yang namanya Fushul Fikri ini, Salafiyun dakwah Salafiyah di garda terdepan. Mereka ini satu-satunya ta'ifah yang apa namanya yang membongkar semua kebejatan al-firq kelompok-kelompok yang ada. Sama lagi mereka, sama lagi yang lainnya. Siapa sekarang yang membongkar kebejatan jamaah Qomar Muslimin? Para ulama una, para ulama kita ya ikhwan. Syekh Ahmad Thoijiri punya kitab Al-Qaulul Baligh fi Tahdhir min Jama'at Tabligh. Semua para ulama al-hadith, para ulama al-sunnah, para ulama salafis yang membongkar siapa sungguhnya jamaah Qomar Muslimin. Ayo, apa pernah kemudian kelompok Ahmadiyah mengatakan, hati-hati kalian dari kelompok jamaah tabligh ini, jamaah tabligh ini begini. Tidak ada sejarahnya. Apa pernah kelompok ikhwan yang mengatakan, hati-hati kamu dari jamaah tabligh itu, mereka begini. Tidak ada. Monggo, jalan bareng. Amahara iya. Iya kan? Iya. Siapa sekarang yang membongkar apa namanya poro-poronya ikhwan muslimin? Kalau muslimin mereka marah. Udah kita ganti ikhwan muslimin. Lebih sopan. Ikhwan muslimin. Para ulama udah. Siapa lagi? Pernah kemudian jamaah tabligh kemudian mengatakan, awas kalian, ini ikhwan muslimin sekarang ini mereka sedang memiliki visi politik. Ilahi, bukan semua sikap poronya tidak ada. Kalem-kalem aja. Akhi, gimana ya akhi? Insyaallah ya akhi, kita khuruj 3 hari ya akhi. Insyaallah dakwah fi sabilillah ya akhi. Ya. Siapa sekarang bunga? Tata. Allahumusta'an. Nah, walaupun ada sebagian mereka ya kan ketika misalkan kayak kemarin masalah pengeboman, teroris gitu. Semuanya berteriak mengutuk, melaknat. Wah, dia sama melaknat. Ngeri ini pokoknya. Mengatakan tindakan yang salah. Gitu saja. Salah. Tok, menurut ae. Terus bagaimana dengan rinciannya? Apa sebabnya mereka berbuat demikian? Pemikiran apa yang mereka usung? Saya yang bongkar. Para ulama, para masyayikhuna, alusinah, jamaah semua yang bongkar itu. Nggak ada lagi yang lainnya. Sebelum bom Bali 1-2, bom Kuningan, bom Marriott, bom Australia, segala macam muncul. Sudah ditulis oleh para ulama kita. Buku tentang awas bahaya terorisme. Sudah ditulis sama mereka. Ya kurang apa? Siapa yang bongkar? Ya mereka-mereka ini. Untuk urusan yang satu ini. Di garda terdepan. Sehingga para ulama kita jauh-jauh hari. Zaman mereka dulu itu. Mereka menjuluki ahlu hadis, ahlu sunnati wal jamaah sebagai humatun lihadatin, sebagai tameng-tameng untuk agama ini, yang menjaga agama ini dari pengurusakan. Siapa lagi nak? Kamu mengharapkan jamaah tabligh? Jamaah tabligh itu justru kotori agama, mencoreng moreng muka agama. Mau mengharapkan kaum muslimin? Mereka justru mencoreng muka agama. Mereka bertindak tindakan-tindakan yang melanggar perkara agama, mengatasnamakan agama. Lalu namanya apa? Mencoreng moreng ya. Mau mengharapkan kutiyah, sururiyah. Apa namanya membela agama ini? Ayat. Putih iya kok. Apa namanya itu kadang mereka juga membela agama ini mati-matian. Kita mengatakan, Inna allaha. Qad yu'ayyidu hadaddin birrajulil fajir. Terkadang memang Allah SWT membela agama ini dengan laki-laki yang fajir, yang jahat. Memang kadang-kadang begitu. Tapi kadang-kadang. Ya apa nih kalau saya keras begini ya. Mungkin omongan tadi itu bakal banyak pro dan kontra. Tetapi kalau kamu tahu betul seluk beluk yang namanya prinsip salaf, tahu betul seluk beluk dakwah salafiyah dari dalamnya langsung dari dalamnya, kamu akan mengatakan iya. Yang nggak tahu cuman nengok-nengok dari luar gitu aja, dia akan berkomentar. Ya sembuh. melukis atau menggambar tidak boleh. Seokilah. Nah, kalau kamu melukis gunung-gunung, pohon-pohon, boleh. Tidak ada yang larang. Yang dilarang ialah melukis atau menggambar yang bernyawa. Lalu bagaimana dengan menulis cerpen atau novel? Nah, novel. Masalah cinta. Itu namanya kamu ta'awun. Bantu-membantu untuk urusan seperti ini. Cerpennya sia-sia. Cerpen bernama kisah seorang yang sedang putus cinta. Kamu bawakan dalam sebuah cerpen, sebuah novel, begini, begini, begini, begini. Isinya ialah masa pacaran dia dulu. La haula wa la quwwata illa billah. Isyarat. Oh pokoknya ini. Hah? Atau kadang apa namanya kisah seorang yang sedang mendapatkan buah hati, apa namanya? Sedang jatuh hati. Kejatuhan apa namanya? Apa istilahnya itu? Bahasa temanya itu pucuk dicinta ulang tiba. Atau si misalnya isyada ya. Ini ada ta'awun untuk berbuat fawahish. Allahumma musta'an. Kemarin belum. Bagaimana menyikapi para hizbiyin? Oh, para hizbiyin lagi ini. Yang mana mereka berupaya melakukan pendekatan dengan Salafi. Siapa ini? Yang dekat-dekat dengan Salafi. Kok kadang enggak pernah loh mereka dekat-dekat ini. Kita ngarep-ngarep, Mbok Yaud gandeng. Ayo sini-sini sama kita sini. Enggak. Ya. Hah? Karena mereka gagal. Akhirnya berupaya semaksimal mungkin mencari-cari kesalahan para salafiyin dan membuat makar. Masya Allah. Ketien makar itu. Sudah lama ini ya Pak. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdul Majhul. Siapa ini? Seorang hamba yang majhul. Oh tadi dia. Dia ini kita tadi itu loh. Muhammad bin Abi Musa. Majhul. Tidak tahu siapa dia. Ditiru sama dia di sini. Allah Tuhan. Apalibi. Dengan mengarang buku dakwah salafi, dakwah bijak. Dengan membagi dakwah salafi dengan dua bagian. Ada salafi Yamani, ada salafi Haraki. Kalau salafi Yamani mantan askar jihad, kalau salafi Haraki ikhwan muslimin, sururiin, misalnya. Ada yang nabi tina'a sayakumullah, bas. Kalau kamu membaca buku dia, min awalihi ila akhirihi. Jangan belum min awal akhir. Kamu baca mukadimah penerbit. Abu Abdillah Al-Nusri. Ini khana bidin azakumullah. Dia ini berupaya untuk membantah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafa paling depan. Dalam situs ini. Dr. Rafi bin Hadi Al-Madkhali. Setelah membabi buta. Membantah semua kita dan setelah dia puas begini. Set. Ini sebagai contohnya. Kemudian dibawakan setelah itu. Lihat bagaimana mereka. Siapa sekarang yang dibantah sama Syekh Rabi bin Had? Apakah beliau membantah kaum muslimin yang akhyar, orang-orang yang baik? Apakah beliau membantah dengan yang bahasa dia membabi? Buta, babinya buta. Apakah membantah para ulama'una wa masyaikhuna? Lah. Yang disikat habis sama dia ialah orang-orang yang betul-betul dibuktikan penyimpangannya semacam Syekh Kutub. Dikuliti habis sama beliau. Syekh Kutub. Adnan Ar'ur. Al-Maghrawi. Tariq Suwaidan. Kemudian tokoh-tokoh politikus praktis. Salman Al-Audah. Sahal Hawari, Ayat Al-Qarni, Nasir Al-Umar. Kemudian Abdul Rahman, Abdul Khalid. Simbah satu ini. Dan yang lainnya. Mereka-mereka orang-orang yang diketahui secara ilmiah. Dibuktikan sama ilmiah. Orang-orang yang demikian keadaannya. Nasihatan lahu. Mukadimahnya kasar bahasanya. Begitu kamu masuk kepada isi bukunya, halus bahasanya Talibi. Misri hadal Misri, asli Misri ada. Satu lagi yang Talibi ini agak lembut, berusaha untuk apa jangan sampai kasarnya menunjukkan bahasa yang lembutnya anti kekerasan. Itu kok beda antara mukadimah dengan isinya. Isinya kana bi dinasakumullah wala haula wala quwata illa billah. Dia membela Dia membela jamaah tabligh, dia membela ikhwan muslimin, dia membela apa namanya salafi haraki kata dia. Dia membela Syekh Qardawi, dia membela Syekh Qutb. Dia membela semua pihak-pihak yang dikerasi dalam tanda kutip, dikerasi sikap oleh salafi yamani. Sehingga kalau salafi yamani bersikap keras kepada Syekh Qutb, salah salafi yamani itu. Hah? Kemudian dibawakan berusaha untuk membantah salafi yamani. Dia lupa bantahan dia itu ia sunya tameng untuk Syekh Qutb. Ketika salafi yamani kata dia membantah membongkar kesatanya Al-Qardawi, dia begini. Ini salah, ini terlalu keras, begini. Dibeda-beda sama dia orang tokoh Muslim yang masyhur, yang begini. Disalahkan salafi yamani, dia nggak merasa. Dia tameng untuk Al-Qardawi. Sehingga dalam bukunya ini, Khonafatina Azzaqumullah, dia membela semua tokoh-tokoh bid'ah, membela semua kelompok-kelompok bid'ah. Ditamengi sama dia semua, dan dia sikat habis yang namanya ketahiyah. Salafiyah ini. Nah, bisa. Sebegitu Khonafatina Azzaqumullah ya. Kalau itu sih, saya nggak biasa. Orang dia mantan IM, termasuk orang yang membesarkan IM di sebuah tempat yang majhul juga. Dia aja majhul, tempatnya majhul, serba majhul di bukunya itu. Hah? Cuman yang kadang dongkol itu, ketika dia menyebutkan tentang Syekh Muqbil bin Hadi al-Madkhali, al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, digambarkan sama dia bahwasanya sikap keras yang ditunjukkan oleh da'i-da'i salafi di Indonesia itu dikarenakan kerasnya Syekh Muqbil di Yaman. Loh. Dibawakan situsnya, tulisnya Ustaz Muhammad Harmim. Nih lihat ini gambaran dari mereka sendiri. Betapa apa namanya kerasnya dakwah dia, banyak musuhnya. Hah? Begini. Ini karena kekerasannya mungkin hati dari dia. Terdibawa ke Indonesia ini. Kemudian dibawakan sikap itu sama dia dengan dakwah yang lemah lembut, yang ramah tamah akan banyak menghasilkan. Dengan dakwah yang keras orang akan banyak lari. Allahul musta'an. Dan kalau kamu tahu ya Taliki. Nggak tahu siapa ente ini, ya Taliki. Hah? Allah Alam mungkin dari Taliban, nggak paham saya. Kalau kamu tadi mengatakan semata-mata dakwah keras, nah, semata-mata keras dakwah itu membuat orang lari, semata-mata lembut dakwah itu akan membuat orang tertarik. Wakif kemudian Syekh Muqbil bin Hadi, Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, yang kamu sifati sebagai seorang alif yang keras. Kok bisa dakwahnya itu sampai mendunia? Apa salah kerasnya ini? Barangkali keras-keras semi atau bagaimana? Mendunia dakwahnya Syekh rahimahullah ta'ala yang di Yaman. Itu semua penjuru Yaman ada muridnya beliau. Sampai di ujung-ujung bukit yang mobil gak bisa lewat ke sana. Orang gak nyangka ada orang di sana itu. Gak nyangka ada orang. Pasti ternyata ada perkampungan di sana. Wah subhanallah di puncak bukit itu ada muridnya Syekh rahimahullah. Maka dakwah menyebar sekian luasnya, bahkan sampai mendunia di Indonesia ini. Bagi buktinya yang kamu katakan salafi yamani, karena dari sana kebanyakan tertulis sekian persen kaidah yang ada jebolan Yaman. Laba, tidak ada masalah. Hah? Dan di mana-mana yang berdina azakumullah dakwah menyebar. Ya kalau kamu mengatakan semata-mata keras, dikarenakan kekerasan da'i salafi sehingga membuat umat lari benci dengan dakwah ini sehingga sedikit sekali ikut. Nah, kok bisa sih mobil sekian banyaknya orang yang ikut? Ini keras apa lembut sih mobil ini? Atau barangkali kaidah kamu yang keliru ya Taliki? Hadir kana bin azakumullah lagi dikarenakan orang ini tidak melihat bagaimana sungguhnya salafiyin, bagaimana dakwah salafiyah, bagaimana prinsip salaf dari dalamnya. Dia cuma meraba-raba dari luar. Dari luar begini. Wah, pengamat dari luar begini. Disimpulkan begini. Wah, kan. Sampai yang saya bikin ketawa itu dia mengatakan, menukilkan omongannya Ahmad Dhani, grup band Dewa. Ditanya sama Ahmad, kepada Ahmad Dhani, ketika membuat judul Laskar Cinta. Apa bedanya Laskar Cinta dengan Laskar Jihad? Jawabannya, Laskar Cinta menebarkan cinta dan kasih sayang. Laskar Jihad menebarkan permusuhan dan kebencian. Lihat, coba kamu lihat. Orang semacam dia bisa menilai dengan demikian. La haula wala quwata illa billah. Apa kamu enggak sadar ya Tolisi dengan ucapan kamu ini? Ya walaupun kita mengakui memanglah sekejap ketika itu banyak kebobroannya. Betul, kita mengakui. Alhamdulillah setelah betul-betul daripadanya. Selesai urusannya itu, buang jauh-jauh itu semuanya. Tapi apa kamu enggak merasa tahu dengan ucapan kamu itu mau tidak mau telah membuat SK. Kalau begitu Zen dengarkan grup band Dewa. Laskar Cinta menebarkan kasih sayang, menebarkan cinta, sehingga orang bisa berasyik masuk dengan grup band Dewa. Lu kenapa? Kan tidak keras, kan lemah lembut. Nah, ya apa? Pala hawala wala kuatai. Tidak tahu gimana munculnya orang ini, otaknya bagaimana. Gitu. Nah, dia nasihati Serafiyah Mani, seharusnya mengadakan pendekatan, dialog ilmiah, secara ilmiah, dan tidak membabi. Kita tadi itu tidak ngamuk-ngamuk dulu. Nasihat yang ilmiah, dialog yang ilmiah, begini, begini, begini, supaya mereka begini, begini. Masya Allah. Nasihat yang indah ya, Irfan. Cuman sayang, dia sendiri tidak melaksanakan kaedahnya. Lalu kenapa kamu tidak datang kepada kami, menasihati kami dengan ilmiah, dialog kepada kami, melihat bagaimana sesungguhnya salafiyin dari dalam, bagaimana keadaan mereka, dialog yang ilmiah. Tidak langsung kemudian membabi buta juga, babinya buta. Mengatakan salaf itu mereka itu begini, begini, begini, begini. Nah, iya pak ya. Alim karena begini azakumullah kalau mau dibantah buku ini. Yang asalnya buku ini cuma segini. Cuma segini. Itu mungkin 10 kali lipatnya. Atau mungkin 20 kali lipatnya. Lu kok bisa? Iya. Sebab orang ini karena begini azakumullah jahil tentang perkara da'wah salafiyah. Sehingga perlu kamu jelaskan makna salafiyah itu apa. Da'wah salafiyah itu bagaimana. Bagaimana prinsip salaf itu? Bagaimana da'i salafi? Bagaimana cara da'wah salafi itu bagaimana? Itu panjang uraiannya, satu buku sendiri. Nah, kemudian bagaimana prinsip da'wah salafiyah? Bagaimana kelembutan di kalangan mereka? Bagaimana kekerasan di kalangan mereka? Sejarah da'wah salafi di Indonesia bagaimana? Panjang dosa nih. Menjelaskan sekian banyak perkara, panjang. Belum lagi mereteli satu-satu. Nih ucapan kamu begini, yang betul begini, yang ini begini, betul begini. Dawah. Hah? Iya, saya tahu itu. Sehingga bagaimana enaknya? Jadi urusi. Ben, kok ngamuk-ngamuk, mau apa namanya, kikir-kikir. Teruskan aja dakwahnya, dakwah salafiyah, dengan kelembutan, dengan ramah tamah. Waktunya keras, keras. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyimpang dari shiratal mustaqim. Bukan kepada orang-orang. Jadi paham ya, Ikhwan ya? Allahumma musta'an nakta filahuna alhamdulillah rabbil alamin.